Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan apa yang sedang kita bahas dari Kutaib Al-Wajibat. Kita sampai pada pembicaraan tentang Nawaqidul Islam. Ini beberapa pembatal keislaman. Dan kita sampai pada An-Naqid Ar-Rabi, atau kita telah sampai pada An-Naqid Ar-Rabi, dan kita insyaallah masuk An-Naqid Al-Khamis. Pembatal yang pertama apa, ikhwan? Pembatal Islam yang pertama apa? Asyirku fi ibadatillah. Yang kedua, ikhwan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il. Yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. Yang keempat, man taqada anna ghaira hadyi nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmi. Sekarang kita masuk pada An-Naqid Al-Khamis. Baca. Ini baca. Man abghadha ya. Al-Khamis, man abghadha syai'an mimma ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la amila bi. Barang siapa yang dia membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkan perkara tersebut. Yang pertama perlu kita ketahui, ikhwati fillah, yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wahyu secara keseluruhan, meliputi Al-Qur'an dan meliputi As-Sunnah. Keseluruhan yang ada di dalam ajaran Al-Qur'an dan semua yang ada di dalam As-Sunnah ini masuk dalam apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diberikan Al-Qur'an dan diberikan yang semisal dengan Qur'an. Utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dan yang semisal dengan Al-Qur'an yaitu As-Sunnah. Kemudian abghadha, ini man abghadha syai'an, barang siapa yang dia membenci. Ikhwati fillah, iman itu identik dengan mahabbah. Iman itu identik dengan mahabbah. Semakin sempurna iman, semakin sempurna kecintaan seseorang, dan semakin tipis keimanan, semakin tipis kecintaan, sampai kemudian berganti dengan kebencian, hilang iman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kecuali dua golongan, al-kafirun wal-munafikun. Al-kafirun wal-munafikun. Yang al-munafikun hakikatnya adalah al-kafirun, karena dia menampilkan keislaman hanya zahir, adapun batin mereka adalah minal kafirin. Dan termasuk minal kafirin adalah ya musyrikin. Musyrikin adalah kafirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan orang-orang musyrik. Ahlul kitab ikhwati fillah, kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin sebagaimana banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Contoh diantaranya ayat-ayat yang menunjukkan kebencian kufar yahu ahlul kitab. Diantaranya Allah mengatakan, walan tardha ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha, selamanya. Diantara makna lan dalam bahasa Arab menunjukkan makna yaitu selamanya. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha. Yang memberitakan demikian manusia atau siapa ya ikhwan? Siapa yang memberitakan ya ikhwan? Allah Subhanahu wa taala yang tahu hatinya mereka. Yang mengetahui tentang isi hati mereka. Mereka benar-benar hatinya tidak pernah ridha. Selama kalian berada di atas keislaman kalian, selama kalian belum mengikuti milah mereka, kebencian mereka ikhwan dibangun bukan karena Anda akan merongrong kekuasaannya, atau bukan karena Anda akan mengambil hartanya, atau Anda mengganggu berkaitan dengan keduniaan mereka. Akan tapi satu-satunya yang mendorong mereka kebenciannya adalah karena faktor iman. Sehingga ketika mereka melancarkan dan mewujudkan, melampiaskan kebencian mereka, Allah katakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu melakukan penyiksaan, melakukan berbagai macam ini hukuman penyiksaan yang mereka lakukan kecuali semata-mata karena keimanannya kepada Allah Al-Azizil Hamid, sehingga tidak ada latar belakang lain kecuali karena keimanannya itu. Fir'aun ketika mengancam tukang sihirnya akan disalib dan dipotong kaki dan tangan secara bersilang. Kenapa ikhwan alasannya? Karena tukang sihir Fir'aun berubah menjadi kaum mukminin. Demikian pula ikhwan, kebencian kaum musyrikin Yahudi dan musyrikin kepada kaum mukminin, yang Allah menghabarkan yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin, pertama Yahudi, kedua musyrikin. Wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu alyahudu walladzina asyraku. Benar-benar kalian akan mendapatkan manusia yang paling keras, yang paling sengit permusuhannya terhadap kaum mukminin, pertama Yahudi, yang kedua orang-orang musyrik. Demikian Al-Quran memberitakan Dan silakan dibaca kenyataan sejarah dan kenyataan kehidupan. Silakan Anda perhatikan bagaimana waqi berbicara, kenyataan berbicara, sikap orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik terhadap kaum mukminin. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dan kebencian terhadap agama ini adalah orang-orang munafik. Setelah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika memberitakan tentang perihal mereka, orang kafir dan orang munafik, ketika diajak untuk menuju kepada ketundukan, ketaatan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, mereka akan mencari 1001 alasan dan melakukan penolakannya. Sebagaimana Allah katakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli, apabila kalian ajak mereka itu untuk tunduk, yaitu menuju ketaatan, mengikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah ajarkan, qalu, mereka mengatakan, bal wajadna alaihi aba'ana, akan tapi kami telah mendapatkan apa yang telah diikuti oleh kakek moyang kami. Kami telah mendapatkan apa yang diajarkan oleh kakek moyang kami. Sehingga mereka menolak berjalan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya dengan alasan kakek moyang. Dan ini merupakan alasan klasik, alasan orang-orang jahiliyah sejak zaman kuno. Mereka selalu alasannya adalah mengikuti kakek moyang. Mengikuti kakek moyang. Pertanyaan ikhwan, boleh enggak kita mengikuti kakek moyang? Bagaimana? Alasan orang-orang musyrik ketika diajak untuk mentaati Allah, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, alasannya adalah mengikuti kakek moyang, menolak karena mengikuti kakek moyang. Pertanyaan, boleh enggak kita mengikuti kakek moyang? Boleh enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya, kawan? Boleh enggak kita mengikuti kakek moyang? Arham. Boleh. Tergantung gimana? Iya, dalilnya gimana? Iya. Asalnya mengikuti kakek moyang itu boleh-boleh saja. Tergantung bagaimana kakek moyangnya itu. Kalau mengikuti kakek moyang seperti modelnya Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yusuf mengatakan, ikhwati billah, bal tabaktu millata abai, aku mengikuti kakek moyangku. Aku mengikuti kakek moyangku. Tapi yang dimaksudkan kakek moyang oleh Nabi Yusuf siapa ya kawan? Ibrahim, Ishak, Yaqub. Yang mereka itu Allah nusrika billahi syai'an, yang mereka sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusannya itu, apakah kakek moyangnya itu di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengkritik pedas orang-orang yang mereka menolak kebenaran karena mengikuti kakek moyang, alasan kakek moyang, awalau kana aba'uhum, La ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Di antaranya Allah ungkapkan dalam beberapa ayat, apakah seandainya kakek moyang mereka itu la ya'lamuna syai'at, la ya'lamun, apa artinya ikhwan? Mereka tidak berilmu, alias mereka orang-orang yang bodoh, ini bodoh tentang agama Allah, bodoh tentang hakikat kebenaran, enggak tahu apa-apa. Wala yahtadun, apa artinya ikhwan? Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, alias sesat. Apakah seandainya kakek moyang mereka itu tidak berilmu, ada orang-orang yang bodoh dan mereka sesat, apa juga akan diikuti? Demikian juga, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yatadun. Apakah seandainya kakek moyang mereka la yaqilun, ini tidak memahami sama sekali, tidak punya kefahaman sama sekali, alias orang-orang yang linglung, orang-orang tidak faham, walayah tadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, alias orang yang sesat. Bahkan sampai Allah katakan, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah seandainya syaitan menuntun mereka ke neraka sa'ir, akan juga mereka ikuti? Standar, maksudnya standar mengikuti itu adalah al-haq, adalah hujah, adalah ilmu, adalah kebenaran, menuntun ke jannah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah tegakkan hujah ke tengah-tengah manusia, agar manusia benar-benar mereka ini apabila mereka binasa, binasa di atas hujah, akal mereka hidup, hidup di atas hujah. Halaka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Agar orang yang binasa, binasa karena hujah setelah datangnya petunjuk yang jelas, dan agar orang yang mereka hidup, betul-betul hidup di atas petunjuk yang jelas. Allah telah tegakkan hujah dengan turunnya para nabi dan para rasul. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula orang-orang munafik, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila orang-orang munafik itu mereka diseru menuju kepada atau mengikuti apa yang Allah turunkan dan mengikuti apa yang Allah, yang Rasulullah ajarkan, Anda akan melihat orang munafik ini yasudduna anka sududa, benar-benar akan menghalangi manusia dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kekuatan dan upaya mereka untuk menghalangi manusia agar benar-benar tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang dikatakan oleh Syekh, man abghadha syai'an mimma jaa bi rasuli sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia membenci, mimma jaa bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amila bi, walaupun dia melakukannya. Saya tanya, orang munafik sholat gak ikhwan? Melakukan sholat gak? Sholat, dia melakukan sholat. Akan tapi kebencian orang munafik dengan kewajiban sholat, walaupun dia melakukan sholat, maka kebencian dia tersebut telah menjadikan dia kafir di sisi Allah SWT, walaupun muslim di mata manusia karena menampakkan zahir keislaman. Demikian pula kebencian dia kepada berbagai macam amalan-amalan atau ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itulah, hati-hati orang-orang yang mereka hatinya ada kebencian terhadap perkara yang telah jelas-jelas, terhadap perkara yang telah jelas-jelas, itu merupakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qotibillahi rahimani rahimakumullah. Allah katakan, "Walladzina kafaru fata'sallahum. Dzalika bi anna wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Orang-orang kafir binasalah mereka. Kecelakaanlah bagi mereka. Dan amal-amal mereka itu lenyap. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu. Yang demikian itu disebabkan karena mereka itu membenci. Membenci apa, ikhwan? Karihu ma anzalallah. Membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan, ikhwan, apa yang Allah turunkan meliputi semua yang ada dalam Quran dan semua yang dibawa oleh Nabi, yaitu as-sunnah, karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran wahyu jelas, as-sunnah juga wahyu, sebagaimana Allah katakan tentang Nabi kita yang mulia, yang Allah katakan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wan najmi idza hawa, dan demi bintang ketika ini tenggelam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, Muhammad kawan kalian itu tidaklah dol dan tidaklah gawa. Dol apa, ya kawan? Dol apa dol? Dol apa dol? Dolun apa? Dolalah apa? Ma sahibukum dolla wa ma dolla sahibukum wa ma gawa. Dol sesat. Wa gawa, ya ini melampaui batas. Allah membebaskan Rasulullah dari dua perkara ini, ikhwan. Yang pertama, dhal, sesat. Kenapa sesat? Karena tidak memiliki ilmu, sehingga dia sesat. Alias Allah Subhanahu wa taala membebaskan Rasulullah dari sifat kehidupan yang tidak mengikuti ilmu, sehingga mengikuti kebodohan. Di antara rusaknya manusia dalam kehidupan, ikhwan, karena mereka hidup tanpa bimbingan ilmu, sehingga mereka hidup dengan kebodohan, maka dikatakan mereka ahlul jahiliyah, orang-orang yang mereka hidupnya tanpa ilmu, tanpa bimbingan risalah, tanpa bimbingan syariat, tanpa bimbingan yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah dengan ilmu. Allah bebaskan beliau dari sifat dhal. Wa ghawa, yaitu dia melampaui batas karena mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi pula dari model kehidupan yang mengikuti hawa nafsu. Maka Allah bebaskan Nabi dari dua pokok akar kesesatan, yaitu hidup tanpa ilmu dan hidup melampaui batas. Dan kesesatan manusia dalam kehidupan ini kurang lebih dengan dua model ini, karena bodoh dan karena dia melampaui batas. Bodoh karena tidak berilmu, melampaui batas karena mengikuti hawa nafsu. Yang terkadang dia berilmu, akan tapi ittiba'ul hawa, maka mereka melampaui batas. Sehingga model kesesatan manusia itu Allah contohkan dua, model Nasrani dan model Yahudi. Nasrani sesat karena jauh dari ilmu, dan Yahudi mereka yakni dimurkai oleh Allah karena melampaui batas, mengikuti hawa nafsu, ilmunya tidak terwujud dalam amalan, sehingga amalnya tidak mencerminkan ilmu yang dia miliki. Orang-orang yang berilmu akan tapi mereka amalnya bertentangan dengan ilmunya. Allah membebaskan Nabi kita dari dua pokok pangkal kesesatan ini. Kemudian wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu berbicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga as-sunnah juga merupakan wahyu yang Allah turunkan. Sehingga kalau dikatakan yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, ini mereka membenci Al-Quran atau mereka membenci apa yang ada di dalam as-sunnah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah dari hati yang membenci apa yang telah jelas dari Nabi SAW, baik itu kemudian melahirkan bentuk penolakan atau melahirkan bentuk penyimpangan, melakukan tahrif-tahrif atau juga melakukan takdzib, pendustaan, tahrif, penyimpangan, atau bahkan dia melakukan yaitu sikap-sikap mengingkari secara terang-terangan. Apabila itu telah jelas dari Nabi, maka hendaknya seorang mukmin bersifat dengan keiman, sifat imannya. Seorang mukmin ikhwan adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Karena iman itu identik dengan kecintaan. Sebagaimana Allah sifatkan tentang mukminin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang mukmin itu sangat amat cintanya kepada Allah, sangat besar cintanya kepada Allah. Ikhwati billah, kecintaannya kepada Allah kemudian melahirkan kecintaan kepada orang yang Allah cintai. Manusia yang paling dicintai Allah, kecintaan Allah yang paling besar kepada manusia adalah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga beliau adalah Khalilur Rahman, dikatakan Khalilur Rahman, kecintaan kekasih Zat yang Maha Rahman. Dan beliau adalah lebih utama daripada Khalilur Rahman Ibrahim. Allah memiliki khalil lain. Hamba Allah yang Allah cintai khalil, khullah, itu tingkatan mahabbah yang paling tinggi. Tingkatan mahabbah yang paling tinggi khullah. Puncak kecintaan adalah khullah. Dan diantara hamba ini yang Allah ambil kekasih adalah dua. Pertama Nabiullah Ibrahim, yang kedua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara dua khalil lain ini, maka Rasulullah sallam adalah orang yang lebih dicintai Allah dibandingkan dengan Ibrahim alaihissalatu wasallam. Sehingga kecintaan kaum mukminin kepada Nabi pun kecintaan yang paling besar. Bahkan Allah katakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih diutamakan dibandingkan terhadap diri mereka sendiri. Nabi itu harus lebih diutamakan oleh setiap mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Sehingga keimanan menuntut kecintaan kepada Nabi itu dilebihkan di atas semuanya, termasuk kepada diri sendiri. Umar ibn al-Khattab ikhwati fillah radhiyallahu anhu pernah dengan jujur dan dengan tulus mengungkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda benar-benar lebih aku cintai di atas seluruhnya kecuali kecintaannya kepada diriku sendiri. La ya Umar. Belum ya Umar. Enggak boleh ya Umar. Tidak bisa ya Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsi. Sampai keadaanku lebih engkau cintai dibandingkan kecintaan Anda kepada dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, Anda lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang iman Anda telah sempurna ya Umar. Ukhadibillah, para sahabat semuanya memiliki kecintaan kepada Nabi melebihi diri mereka sendiri. Ada seorang, bagaimana sedihnya mereka ketika mereka mengingat karena kerinduan mereka kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai di atas segala-galanya. Ya Rasulullah, sekarang ini ya Rasulullah, seandainya saya rindu denganmu mengingat Anda di rumahku ya Rasulullah, sungguh aku gak bisa tidur sampai aku ketemu engkau ya Rasulullah. Di dunia masih sangat memungkinkan ketemu Nabi, salat ke masjid, datang waktu salat, maka sahabat akan ketemu dengan Nabi dengan gampangnya. Maka kerinduan terobati dengan bertemu Rasulullah SAW ketika di masjid. Tetapi ya Rasulullah, ketika saya mengingat kematianku dan kematianmu, dan tentu engkau akan meninggalkan semerupakan ketentuan Allah demikian, maka tentu apabila engkau meninggal, pasti Allah akan menempatkan engkau di jannah yang paling tinggi. Dan seandainya Allah menempatkanku di surga, tentu derajatnya berbeda denganmu ya Rasulullah. Sahabat ini mengungkapkan demikian ikhwan karena kesedihan yang sangat mendalam. Apabila nanti setelah kematiannya, maka tidak ada lagi kesempatan bertemu dengan Nabi SAW. Nabi tidak menjawab kecuali setelah turun ayat, kemudian turun ayat Allah SWT, mayuti'illaha warrasula faulaika ma'alladina an'amallahu alihim minan nabiyin wasidikin wasyuhada wasalihin wahasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, dan mereka itulah sebaik-baik kawan. Maka sungguh ayat ini mengobati hatinya sahabat yang masih memiliki kesempatan bertemu dengan Nabi yang mulia sallam. Ikhwati billah, para sahabat memiliki kerinduan dan kecintaan yang besar kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, kaifa hubbuka li nabi, bagaimana kecintaan Anda kepada Nabi? Maka Ali memberikan jawaban yang mewakili perasaan semua para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Apa katanya ikhwati billah? Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina, lebih kami cintai, min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid al-dhama'i. Bahkan Nabi lebih kami cintai dibandingkan dengan harta-harta kami, anak-anak kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Bahkan lebih kami cintai dibandingkan dengan air yang dingin saat tenggorokan kering, kerontang, kehausan. Kecintaan para sahabat kepada Nabi di atas itu semuanya. Ikhwati billah, dan itu dibuktikan oleh para sahabat dengan bukti yang nyata bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi. Zaid bin Dathinah, seorang anak muda yang ditangkap oleh sekutu Quraisy, dan ketika mau dieksekusi, katanya Zaid, bagaimana seandainya tempat kamu sekarang digantikan oleh Muhammad dan kamu selamat bersama dengan keluarga kamu? Apa kata Zaid? Ikhwan, dengarkan kecintaan Zaid kepada Nabi. Seandainya sekarang saya di rumah dengan keluargaku dalam keadaan selamat, kemudian aku dengar Nabi tertusuk duri, wallahi kami tidak rela Kalau Nabi tersusuk duri tidak rela, bagaimana akan rela dicincang-cincang menggantikan dirinya? Dan itu adalah cintanya pemuda kaum muslimin kepada Nabi. Demikian pula kepada sunnahnya. Dan tentu sangat panjang berkaitan masalah ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang di nilai khuati billah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.